kebahagiaan yang berarti tak mudah untuk kita lewati. Lintangan silih berganti, engkau masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan pada dunia arti sahabat. Engkau teman sehati, kita teman sejati. Hadapilah dunia, genggam tanganku. Teman sejati, hadapilah.